Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa, yang paling buruk dalam pandangan Allah, ialah mereka yang tuli dan bisu, tidak mendengar dan memahami kebenaran, yaitu orang-orang yang tidak mengerti.